أجمعين. والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-51. Hadisnya siapa? Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala an. Kita masuk pada jumlah kalimat yang kedua. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza khalafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kafir an yaminik." Apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah, kemudian engkau melihat selainnya adalah lebih baik dari sumpahmu tersebut, maka datangilah, lakukanlah yang lebih baik itu, dan tebuslah sumpahmu. Yang beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita, masuk dalam kalimat ini 4 perkara, yaitu bersumpah meninggalkan kewajiban, bersumpah meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, bersumpah untuk meninggalkan perkara yang dianjurkan oleh Islam. Yang ketiga, bersumpah untuk melanggar yang dilarang. Dan yang keempat, bersumpah untuk melanggar apa-apa yang makruh. 4 perkara tersebut masuk pada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'til ladzi huwa khair. Maka datangilah, kerjakanlah apa yang lebih baik tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadza huwa makna qoulihi ta'ala. Dan ini adalah makna dari firman Allah yang maha tinggi, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah engkau menjadikan Allah urdatan, sebagai rintangan atau halangan, li aymanikum, untuk sumpah-sumpah kalian, dari kalian berbuat kebajikan atau bertakwa atau mendamaikan di kalangan di antara manusia. Maksudnya kata beliau rahimahullah, la taj'alul yamina udron lakum wa urdatan wa mani'an lakum min fi'lil birri wa taqwa. Janganlah engkau jadikan sumpah itu sebagai udur bagi kalian. Janganlah engkau jadikan sumpah itu sebagai rintangan bagi kalian. Janganlah engkau jadikan sumpah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan dan bertakwa. Wasulhi bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Idza khalaftum ala tarki hadhil umur, apabila kalian bersumpah untuk meninggalkan perkara-perkara ini, untuk meninggalkan apa? Kebajikan, berbuat baik kepada orang lain karena satu hal, kemudian bersumpah demi Allah saya tidak akan mengunjungi kamu, tidak akan menziarahi kamu, atau demi Allah saya akan saya akan tidak memberikan nafkah kepadamu, atau yang semisalnya. Jika kalian bersumpah untuk meninggalkan perkara-perkara itu, berbuat kebajikan, bertakwa dan mendamaikan manusia, bal kafiru aymanakum, bahkan apa? Tebuslah sumpah-sumpah kalian. Jangan kau jadikan sumpah kalian tersebut untuk menghalangi kalian berbuat baik, untuk menghalangi kalian berbuat ketakwaan. Tapi tebuslah sumpah-sumpah tadi, bayarlah kafarah sumpah-sumpah tadi, waf'alul birra wa taqwa wa sulha bainan nas, dan lakukanlah kebajikan, izyarailah, berikanlah nafkah kepadanya, damaikan di antara manusia yang berselisih, melakukan ketakwaan, bayarlah denda, kafarah, penebus dari sumpah-sumpah tadi. Karena apa? Membatalkan sumpah. Ini kata beliau makna dari ayat, janganlah kau jadikan Allah sebagai rintangan terhadap sumpah-sumpah kalian untuk kalian berbuat baik, untuk bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Qala rahimahullah, wa yukhadu min hadzal hadis أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى. Dan diambil dari hadis ini, sesungguhnya di dalam hadis ada pelajaran bahwa menjaga sumpah pada selain perkara-perkara tadi adalah lebih pantas, lebih baik. Menjaga sumpah ini lebih baik pada selain perkara tadi, pada selain perkara yang empat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah, melanggar larangan yang haram atau melanggar larangan yang makruh, selain empat perkara tersebut itu lebih pantas, lebih baik untuk dijaga sumpahnya. Dilakukan, ditunaikan, tidak dibatalkan. Lakin akan tetapi in kanatil yaminu ala fi'li ma'murin aw tarki manhiyin lam yakun lahu an yahnas. Akan tetapi apabila sumpah itu untuk melakukan kewajiban, demi Allah saya akan sholat, demi Allah saya akan berbakti kepada kedua orang tua, demi Allah saya akan berbuat baik pada tetangga, yang perkara-perkara itu adalah perkara yang wajib, aw tarki manhiyin, atau bersumpah untuk meninggalkan perkara yang dilarang, demi Allah saya akan meninggalkan judi, demi Allah saya tidak akan minum minuman, demi Allah saya tidak akan durhaka kepada kedua orang tua. Ini sumpah untuk meninggalkan larangan. Lam yakun lahu an yahnas, maka tidak ada, tidak boleh bagi dia untuk membatalkan sumpahnya. Tidak boleh membatalkan apa? Sumpahnya. Kenapa? Karena melakukan kewajiban ini harus. dan meninggalkan larangan ini harus, maka tidak boleh dibatalkan sumpahnya. Tidak boleh dibatalkan kemudian membayar kafarah. Ini tidak boleh. Wa in kanat fil mubah, dan jika sumpah itu dalam perkara yang mubah, perkara yang boleh, ya, dalam perkara apa? Yang boleh umpamanya. Kira-kira apa sumpah yang dalam perkara boleh? Demi Allah, besok saya mau ke pasar. Ke pasar boleh enggak? Boleh. Perkara yang mubah. Atau demi Allah, saya nanti siang akan tidur. Tidur boleh. Tidak tidur juga boleh. Kalau sumpah itu dalam perkara yang mubah, khayra bainal amrayn, maka diberikan pilihan atas dua perkara. Apa? Menjaga sumpah atau membatalkan sumpah. Diberi pilihan. Diberi apa? Pilihan. Wa khifduha aula, dan menjaganya ini lebih baik. Menjaga sumpah dalam perkara yang mubah ini lebih baik, lebih utama. Walaupun di situ dibolehkan untuk membatalkan kemudian membayar kafarah, tapi lebih baik menjaga apa? Sumpahnya. Qala rahimahullah, wa'lam anna al-kafarata la tajibu illa fil yaminil mun'aqidati ala mustaqbalin idza khalafa wa khanisa. Dan ketahuilah, sesungguhnya kafarah, denda atau tebusan, denda sumpah atau tebusan sumpah, la tajibu, tidaklah wajib, illa fil yaminil mun'aqidah, kecuali pada sumpah yang telah tegak. Sumpah yang mun'aqid, sumpah yang apa? Yang telah tegak dan dibolehkan oleh syariat. Yang berikutnya, ala mustaqbal, atas perkara yang akan datang. Bukan perkara yang telah berlalu, perkara yang akan datang. Mungkin nanti, mungkin besok, minggu depan, atau seterusnya. Idza halafa wa khanisa, apabila seorang bersumpah dan dia membatalkan sumpahnya. Sumpah itu apa? Sumpah itu apa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Qawaidul Jami'ah wal usul al qawaid wal usul al jami'ah, beliau mengatakan wa minal furuqi as sahihati al farqu bainal yamini wan nadri, dan termasuk perbedaan yang benar adalah perbedaan antara sumpah dan nazar. Jadi sumpah dan nazar itu berbeda, yang mungkin sebagian kita memahami sama, sumpah ya nadar, nadar ya sumpah. Fal yaminu, maka yamin, sumpah, maksuduhu, maksud dan tujuannya, yang diinginkan dengannya adalah al-hasu, beri dorongan atau motivasi. Awil man'u, atau larangan. Awit tasdiqu, atau pembenaran. Au at-takzibu, atau mendustakan. Sumpah yang dimaukan, yang diinginkan adalah apa? Memberikan dorongan, motivasi. Awil man'u, atau larangan. Au tasdiq, atau pembenaran. Au takzib, atau mendustakan. Sumpah yang memberikan dorongan seperti apa contohnya? demi Allah, demi Allah, besok saya semangat menghafal. Ini maksudnya apa? Biar semangat dalam belajar, motivasi, dorongan untuk belajar. Atau larangan, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan melakukan. Ini larangan. Demi Allah, saya tidak akan melakukan. Au tasdik, atau membenarkan, demi Allah itu adalah benar. Demi Allah, beritamu benar. Ini membenarkan. Au takdzib, atau mendustakan, demi Allah kamu dusta. Ini mendustakan. Ini yamin. Yang dimaksud, yang dimaukan adalah empat perkara tersebut. Mungkin motivasi, dorongan, atau larangan, atau pembenaran, atau mendustakan. Wa tahilluhu al-kafarah. Dan yang membatalkannya atau bisa digantikan oleh kafarah, denda atau tebusan. Adapun an-nadru, nazar, adalah ilzamul abdi nafsahu lillahi ta'atan mutlaqan au mu'allaqan. Seseorang mengharuskan pada dirinya ketaatan secara mutlak untuk Allah, atau ketaatan secara mu'allak. Secara apa? Mu'allak. Seseorang mewajibkan atas dirinya satu amalan ketaatan karena Allah, baik secara mutlak, tidak terkait dengan sesuatu, atau mu'allakun, atau terkait dengan sesuatu. Seperti, demi Allah saya akan sholat 10 rakaat. Ini mutlak. Saya akan sholat 10 rakaat. Sholat 10 rakaat tidak diwajibkan kepadanya. Atau demi Allah saya akan puasa 3 hari. Puasa 3 hari tidak diwajibkan, tapi dia mewajibkan pada dirinya sendiri. Atau yang mu'alak, yang terkait dengan sesuatu, demi Allah nanti kalau saya sembuh dari sakit saya mau nyembelih kambing. Ini mu'alak, terkait dengan apa? Mendapatkan nikmat. Demi Allah kalau saya lulus, saya akan berinfak ke pondok. Ini apa? Mu'alak dikatakan. Terkait dengan apa? Kelulusan. Atau ketika terbebas dari musibah. Sebagaimana tadi, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan apa? Infak ke pondok 10 juta. Itu mu'alak. Itu nazar. Itu nazar, yaitu mewajibkan atas dirinya satu amalan ketaatan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Baik mutlak, tidak terkait dengan sesuatu, ataupun mu'alak, terkait dengan sesuatu, mungkin mendapatkan nikmat atau terbebas dari apa? Musibah atau bencana. Dan ini nadar harus dipenuhi. Harus apa? Dipenuhi, tidak boleh dengan membayar denda. Nadar tidak boleh dengan apa? Membayar denda. Dan nadar ini disebut dengan nadar tabarrur. Nadar berbuat kebaikan. Nadar untuk apa? Berbuat kebaikan. Ini perbedaan antara nazar dan sumpah. Sumpah bisa ditebus dengan kafarah atau denda. Kalau nazar tidak bisa ditebus dengan kafarah. Kalau nazar itu adalah nazar selain nazar tabarrur, selain nazar untuk berbuat baik, maka dihukumi dengan hukum sumpah. Dihukumi dengan hukum apa? Sumpah. Itu sedikit perbedaan tentang sumpah dan nazar. Kita kembali bahwa sumpah yang bisa ditebus dengan apa? Kafarah atau denda, yaitu apabila sumpah ini dikatakan sumpah yang telah tegak dan dalam perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang, adapun perkara yang telah berlalu, ini tidak mengharuskan kafarah, tidak mengharuskan denda. Karena perkara yang telah berlalu ini kaitannya pembenaran atau mendustakan. Seperti kamu kemarin mengatakan demikian dan demikian, ya. Demi Allah, saya tidak mengatakan. Ini apa? Mengingkari. Atau oh demi Allah, iya saya mengatakan, ini mengakui. Yang seperti itu kaitannya dengan jujur atau dusta. Karena telah berlalu. Adapun yang bisa ditebus dengan kafarah adalah sumpah yang berkaitan dengan apa yang akan datang. Apa yang akan datang apabila dibatalkan. Qala wa hiya ala takhyir bainal itqi aw id'ami asharati masakin aw kiswatihim. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dan dia kafarah, tebusan bagi sumpah, itu ada pilihan. Dikatakan ala takhyirin wa tartibin. Yang pertama ada pilihan. Pilihannya apa? Mungkin memerdekakan budak, satu budak yang beriman. Kalau atau memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Pakaian seperti apa? Pakaian yang pantas dan bisa digunakan untuk sholat. Jadi kalau baju, ya baju dengan sarung. Kalau celana, ya celana dengan baju yang menutup bisa digunakan untuk sholat. Itu sifat baju yang digunakan untuk kafarah sumbah. Itu baju yang bisa digunakan dan memenuhi syarat kalau digunakan untuk sholat. Ini pilihan, boleh, yang pertama boleh memerdekakan budak. Kalau tidak ada atau tidak mampu, boleh dengan memberi makan 10 orang miskin. Atau boleh bagi dia apa? Membelikan pakaian 10 orang miskin. Kalau itu tidak mampu, yang berikutnya tertib dikatakan, yaitu puasa 3 hari. 3 yang pertama pilihan, boleh memilih salah satu. Kalau itu tidak mampu, baru berpuasa 3 hari. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayatnya, surat Al-Maidah ayat berapa? 86 atau 89, nanti dilihat. Itu kafarah sumpah. Qala wa ammal yaminu 'alal umuril madiyah aw laghwil yamin. Adapun sumpah atas perkara-perkara yang telah berlalu sebagaimana tadi, atau laghwil yamin, atau sumpah yang sia-sia. Sumpah yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Qaulil insan, seperti perkataan seorang, la wallahi, tidak demi Allah. Bala wallahi, tentu demi Allah. Fi urdi hadisihi, pada apa, setiap dia berbicara, dia berbicara ngomong la wallahi atau bala wallahi, setiap ngomong seperti itu, itu sumpah yang laghun, sumpah yang sia-sia. Yang seperti ini fala kafarata fiha, tidak ada kafarah padanya. Karena kaitannya dengan apa? Jujur atau dusta. Kaitannya benar atau bohong. Kalau sesuai berarti benar, kalau tidak sesuai berarti bohong. Ini dalam perkara yang telah berlalu atau sumpah yang apa? Dikatakan laghwun. Sumpah yang sia-sia, yang tidak ada nilai ataupun maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang pembahasan sumpah dan nadar biasanya dibahas di akhir dari kitab fikih. Di sana ada kitabul aiman wan nudur. Ada kitab sumpah-sumpah, di sana ada berapa sumpah dan beberapa yang berkaitan dengan nadar. Biasanya dibahas di akhir dari kitab-kitab fikih. Dijelaskan syarat-syaratnya, hukumnya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.